cinta yang datang tanpa pernah kuduga sebelumnya. Saat pertama ku tatap, kau tersipu tertunduk malu. Ku melambung saat engkau terlihat suka kepadaku. Namun saat kau genggam tangannya, hancurku seketika. Meski bintang terhalang awan, aku masih bisa menemukan secerca harapan yang indah di balik senyuman yang berulang kau berikan kepadaku. Aku berharap kau satu untuk aku. Cinta, hey cinta, aku tak paham. Tangan itu memang kau genggam, tapi senyummu terus menyerang tajam. Besarkah harapanku? Oh, ku tersanjung saat engkau terlihat nyaman di dekatku. Namun saat kau pulang dengannya, hancurku seketika. Kau hanya untukku, satu untuk aku. Meski bintang terhalang awan, aku masih bisa menemukan secerca harapan yang indah di balik senyum. Satu untuk aku. Cinta, cinta, cinta, hey, oh, kau satu.